Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat Al-An'am ayat yang ke-7. Walau nazzalna 'alaika, seandainya kami turunkan padamu kitab fikir fasin di lembaran, fala masuhu, lalu mereka pun menyentuh lembaran tadi. Yaitihim, dengan tangan mereka, laqadalladzina kafaru niscaya orang-orang kafir akan tetap mengatakan in hadza illa sihrun mubin, tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Tentang mubin, ya sampai situ. Ya, tentang mubin. Wa qawluhu mubin, dan yang dimaksud dengan mubin, mubin di sini artinya bayyin, lahir, jelas dan jelas. Karena kata-kata bana, yabinu dan abana, yubinu itu maknanya sama. Pagi telah jelas, dalam bahasa Arab bisa bana subuhu, boleh abana asubuhu. Padahal abana itu bayi, jumlahnya 4, huruf dan bana itu sulati. Bana yukalu bayinun, wa abana yukalu mubinun. Kalau bana maka jelas itu disebut bayinun, kalau abana jadi mubinun. Alakan abana, namun abana terkadang memiliki makna yang mutaaddi, berkaitan membutuhkan objek, tidak bermakna dengan makna bahana. Contohnya abanal haqu wa abanal amroli, dia menjelaskan kebenaran atau duduk perkara sebenarnya kepadaku. Abana di sini maknanya hal-hal. Ya, maka kesimpulannya, abana dalam bahasa Arab punya dua makna, bisa maknanya jelas, bisa artinya menjelaskan. Setelah mubin dalam bahasa Arab punya dua kemungkinan, boleh jadi mubin di sini adalah dari kata-kata bana, mungkin dari kata-kata abana. Sehingga mubin itu bisa artinya jelas atau bisa artinya menjelaskan. Ya, kandungan dari ayat yang pertama, penjelasan tentang keras kepalanya atau pembangkangan para orang-orang mendustakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penjelasannya, Allah Ta'ala, Allah menyebutkan saatnya diturunkan kepadanya kita dalam lembaran-lembaran, dan mereka lihat sendiri bagaimana turunnya, bahkan mereka menyentuhnya dengan tangan-tangan mereka. Lalu niscaya mereka akan mengatakan ini adalah hadas ilmu sihir dan tidak benar. Kenapa saja kita katakan keras kepala? Wahada wajuhatan istinjat. Maka penjelasan dari penyimpulan ini, ma'ana hukum layakun menalaik, meskipun berjadi tidaklah layak, kita katakan ini adalah istinjat, kesimpulan. Maka namun kita katakan wajuhu zikrillahi dalika anhum, maka penjelasan tentang disebut Allah sebutkan hal tersebut tentang mereka, annahu atahu minal ayat, bahwa telah datang kepada mereka orang-orang kafir al-mukadzibin, orang-orang mendustakan berbagai macam ayat mukjizat yang seharusnya beriman ala mislih, karena melihat dan mendapatkan bukti-bukti tersebut layaknya manusia, wajahnya manusia. Pemadarika, meskipun demikian ternyata jika mereka melihat satu ayat, mereka berpaling dan mengatakan sihir mustamir, ini adalah sihir terus-menerus. Maka Allah mengetahui dari kondisi mereka, bahwa mereka seandainya sampailah kondisi mereka pada kondisi semacam ini, yaitu ditunggang pada mereka kitab suci dalam kertas sebagaimana mereka kenal, lalu mereka bisa sentuh dengan tangan-tangan mereka, niscaya mereka akan mengatakan ini sihir yang nyata. Maka ini menjelaskan betapa keras kepala dan pembangkangnya mereka orang-orang kafir. Sudah diberi mukjizat yang diinginkan dan itu bukti yang nyata, kemudian Rasul tetap nekat untuk mendustakan. Kemudian faedah yang kedua, di sini terdapat isyarat bahasanya buku jika dia di kertas maka lebih jelas dan lebih jelas. Wa ila yumkin ayatub ala ghalil kertas, meskipun buku itu mungkin ditulis tidak pada kertas, boleh jadi di lembaran terbuat dari kayu, lembaran terbuat dari tulang, atau lembaran terbuat dari batu yang lunak yang bisa diukir. Atau filau lembaran dari pelepah pohon kurma sebagaimana di masa silam. Akan tapi yang namanya buku tetap asbat, lebih kokoh, alias lebih lunak, bisa dibawa kemana-mana, kuasa dan lebih mudah. Maka buku jika di kertas maka dia lebih mudah dan lebih jelas. Meskipun buku sekarang bisa di laptop dan iPad, itu di kertas tetap lebih nyaman, lebih jelas. Kemudian kandungan yang ketiga, bahasa mereka orang-orang yang mendustakan tidak akan beriman meskipun datang kepada mereka semua ayat. Di anna min a'dham min ayat, maka sini termasuk ayat yang paling agung adalah turun pada mereka kitab suci yang mereka bisa menyaksikannya dengan kertas dan mereka menyentuhnya kemudian mereka mengingkarinya. Hal ini diperjelas oleh firman Allah Ta'ala di surat Yunus, alladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika, orang-orang yang telah Allah takdirkan di lauhil mahfuz untuk mendapatkan keputusan Rabbmu yaitu neraka, la yu'minuna, mereka tidak bakalan beriman. Meskipun datang pada mereka setiap ayat, setiap mukjizat yang mereka minta. Umatuni al-ayat wa nuzur anil qawmin la yu'minun. Maka bukti kebenaran para Rasul dan peringatan para Rasul tidaklah bermanfaat untuk orang-orang yang tidak beriman. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, sungguh telah datang pada mereka minal anba berita, berita yang di dalamnya sudah mustajab menyebabkan orang itu jera dan kapok. Hikmatun balighatun, mengandung hikmah yang luar biasa, fahmatun min nuzur. Namun peringatan tidaklah bermanfaat dari mereka. Fatawala anhum lalu fatawala anhum, maka berpalinglah dari mereka. Maka berkaitan dengan soal kemarin ini, wabuna takib ala kodun dan ala kita wakab pada fatawala anhum, jangan disambung. Ya, kalau wasota, karena jika anda sambung, maknanya akan rusak. Karena maknanya fatawala anhum, maka berpaling dari mereka. Kapan perlu berpaling? Ya, ma yadda'udai ila syai'in nukur. Hari di mana penyeru itu menyeru dan mengajak kepada sesuatu yang buruk. Ini ayat yang pertama. Di ayat yang setelahnya, fakadzabu abadana wa qalu majnun. Maka mereka mendustakan hamba kami yaitu para rasul dan mereka mengatakan bahasanya itu adalah orang yang gila. Maka nanti di sini jangan disambung, karena seandainya kau sambung, maka bunyi ayat saja, wakil majnun bersetuju. Mereka mengatakan orang-orang gila sudah jera. Maka jadilah bersetuju dalam ucapan mereka pada demikian. Karena bersetuju itu sambung ke kalu, artinya mereka mengatakan majnun dia adalah orang yang gila. Bersetuju, maka buatlah dia jera. Ya, maka di sini semu-semu Al-Qumar. Maka punya ayatnya walaqad ja'ahu min amba'i ma fihi mustajar hikmatun balighatun famatuni nuru fatawal anhum. Di situ dia katakan harus waqaf. Terusnya ayat fatawal anhum ya mayta'udai ila syai'in nuru. Kenapa harus berhenti wakaf di fatwa anhum? Kalau tidak di wakaf, maka nanti dikira perintah untuk berpaling itu adalah ya mayta'udai ila syai'in nuru. Pada hari di mana penyeru itu menyeru pada yaitu malaikat, ya pada hari kiamat. Padahal maknanya dan maksudnya tidak demikian. Contoh yang lain adalah masih juga di surat Al-Qamar, fakat dapat apa tanah wakon majnun. Maka di sini berhenti. Wakon majnun was tujir. Kalau wakon majnun itu tidak berhenti, maka was tujir adalah ucapan mereka. Padahal bukan demikian. Namun us tujir ini wakon majnun wakon was tujir. Maka ini wasil itu sambungnya ke qalu, sehingga itu dia sejajar dengan qalu majnun sama wasdujir. Mereka mengatakan bahwa rasul itu adalah orang yang gila, wasdujir, dan jeralah engkau dan laranglah engkau sejajar, cegah dia dari apa yang dia dakwahkan. Ya, maka kemudian mereka katakan wa mislu hadzal asya' dan hal-hal semacam ini dalam kaitannya wajib diperhatikan oleh setiap orang. Karena Al-Qur'anul Karim tidaklah seperti perkataan yang kita tulis atau kita katakan. Maka kita berupaya, ini kalau kita nulis, kita berkeinginan agar perkataan kita lantas kewajib untuk dengan satu model. Namun dalam Al-Quran, katakan Al-Quran, Subhanallah, kemujizatan Al-Quran. Anda kata Anda lihat, ahyanan terkadang Al-Quran menggunakan satu kata-kata yang tidak ada antara dia dengan kata yang lain hubungan. Ternyata tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang yang diajak bicara atau pembaca supaya dia merenung dan berpikir. Maka ini adalah satu poin yang tidaklah dirasakan oleh banyak orang. Maka Anda jumpai seorang itu membaca secara lepas dan dia tidak perhatian dengan sikon-sikon konteks-konteks ayat yang dia baca. Nah, kami bisa semacam ini, kami belajar hal semacam dari guru kami, Sa'duman As'adi. Beliau itu jadi imam kami di bulan Ramadan untuk sholat tarawih atau sholat qiyam. Namanya dari sholat tarawih adalah sholat al-qiyam. Maka dia yakiful mawakif ala'iqah. Dia wakaf di tempat-tempat yang pas untuk wakaf. Maka apakah kelahiran bagaimana ini terjadi? Wakuna kebelanda jika sebelum itu kami mencatatkan secara lepas dan kami tidak menimbang makna. Hatta inna kaulahu ta'ala sampai-sampai firman Allah ta'ala fawailu lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka boleh jadi ada wakaf pada fawailu lil musallin, karena memang Allah jadikan di situ sebagai tempat wakaf. Namun secara makna wakaf di situ merusak makna. Maka jika Anda berkata subhanallah kaifa naqif ala, maka bagaimana mungkin kita wakafnya kok malah di fawaidul musallin. Oleh karena itu maka ada seorang penyair yang kafir memanfaatkan fawaidul musallin dengan mengatakan maka lakab buka wailun lihuli sakiru. Ya Allah, Rabbu Tuhan tidaklah berkata celaka kepada orang-orang yang mabuk. Fal qala Rabbu fawailul musallina. Nanti dikatakan celaka malah orang-orang yang rajin sholat. Yang makmur malah tidak ada ayat yang mengatakan fawailul muskirin, sorbinan muskir atau semacam itu. Kalau dari penyair tersebut mengatakan semacam karena dia kafir, tidak membaca, menyimpang, tidak membaca ayat selanjutnya. Waqfu al-qawli fawailul musallin fihi fa'idah. Maka waqaf yang Allah jadikan di fawailul musallin itu mengandung manfaat. Yang boleh jadi manfaat tersebut tidaklah nampak pada sebagian orang. Karena jika pembaca itu mendengar seorang itu membaca fawailul musallin lalu waqaf, tajidu yusawis, maka ada kajubai orang tersebut akan ribul. Kefirun wailul musallin, celaka kok orang sholat. Dan datanglah ayat selanjutnya alladzina hum an salatihim sahwa, yang lalai dari sholatnya. Maka dengan ayat selanjutnya, ayat yang kelima itu bagaikan hujan yang turun pada tanah yang rontang. Tadi sudah mikir gak kawan, oh gimana Allah sholat kok celaka, maka maknyes turun penjelasannya. Bahkan masih ini rahasia kenapa yang lebih baik jika memungkinkan dalam waqaf di setiap akhir ayat meskipun ayat tersebut berkaitan dengan ayat selanjutnya. Maka bukti benarnya hal ini adalah kenapa waqaf dijadikan sebagai tempat berhenti di kata fawailul lil musallin, karena ada maunya, ada rahasianya, supaya orang itu bisa demikian menikmati Al-Quran. Namun kalau bukan akhir ayat, maka waqaf itu menimbang makna. Waqaf itu menimbang makna. Namun kalau akhir ayat, maka terbaik waqaf di akhir ayat meskipun kata selanjutnya sangat berkaitan erat dengan sebelumnya. Kalau di tengah-tengah ayat, maka kaidah penting dalam waqaf adalah waqaflah di titik. Jangan bikin waqaf yang menyebabkan terjadi perubahan makna. Contohnya tadi boleh sampaikan di surat Al-Qamar ya, walaqad ja'ahum min amba'i ma fi mustajab hikmatun balighatun famatun nurur fatawalla anhu. Maka di sini waqaf di sini adalah satu hal yang tepat. Karena jika disambung, maka akan merusak makna. Maka fatawalla anhum, maka dia berpaling dari mereka, atau berpalinglah dari mereka, maka akan timbul pertanyaan kapan. Maka jadinya yaumaya terundai, itu malah jadi waktu kapan kan berpaling. Padahal tidak demikian yang diinginkan. Yang lain terudah itu sudah pembahasan yang lain, kalimat baru yang tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Dan itulah Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak satu tema dikumpulkan di satu tempat. Namun kadang-kadang gonta-ganti katanya, ya, tujuannya adalah supaya orang menghayati. Maka kelihatan orang yang baca dengan menghayati dan tahu dan ada orang yang membaca asal membaca. Kemudian walau kalau kau seandainya ada orang yang bertanya, wakil sami nama atau nama gufranaka, maka apakah kita waqaf di wa atokna? Maka jawabnya iya, kita waqaf di atokna. Karena seandainya Anda mengatakan sami'na wa atokna gufranaka, nah, itu jadinya maf'ul bi. Gufranaka itu jadi objek, ya Allah kami mendengar dan mentaati ampunanmu. Maknanya jadinya, ya Allah kami mendengar dan mentaati ampunanmu. Sirta sami'an muti'an ghufranallah, maka berarti yang Anda taati dan yang Anda dengarkan adalah ampunan Allah, bukan perintah Allah, mohon ampunan Allah. Walaysa sekadarnya, dan bukan makna seperti itu yang diinginkan. Maka ketika kita baca surat Al-Baqarah, waqalu sami'na wa ata'na, maka meskipun secara boleh jadi secara terjun itu boleh, masih terus itu boleh, tapi secara makna terus itu sangat bermasalah. Apalagi kemudian malah hufwanatannya berhenti, lengkap sudah celaka. Kerusakan maknanya lengkap sudah, sami'na wa ata'na hufwanaka hufwanaka, disitu waqaf. Maka ini nampak sekali kalau waqafnya itu asal-asalan. Jika ada yang bertanya fi asli qira'atil Qur'an, ketika orang tengah membaca Al-Qur'an atau membaca hizab, hizab itu hizab di sini artinya ketika orang itu sudah mempaketkan dirinya, setiap hari saya akan baca setengah juz misalnya. Maka itu namanya hizab, apa yang dia telah tekadkan untuk dia rutinkan setiap hari. Jadi ada orang yang hizabnya dari Al-Quran satu juz per hari, boleh jadi lima juz per hari, boleh jadi setengah juz. Bagaimana kalau misalnya seorang hafid ya, standar hizabnya dalam sehari itu 5 atau sampai 10 juz per hari, maka dia benar bacanya tentu cepat untuk segera menyelesaikan kewajibannya, hizabnya tadi. Maka dia membacanya bisu'ah dengan cepat tanpa merenung dan tadabur, apakah orang tersebut harus menimbang cara-cara wakaf di atas, wakaf di atas. Jadinya ya, sepatutnya adalah dia menimbang hal ini. Waqaf dan waqaf di tempat-tempat yang tepat, kata waqaf. Baiklah, namun terjemahan meskipun dia membacanya dengan membaca yang cepat. Maka tetap hendaknya cara-cara waqaf sebagaimana di atas, yaitu menimbang makna, itu diperhatikan. Kemudian yang baru sepatutnya menggunakan isim dhahir di tempat yang harusnya cukup dengan isim dhamir jika memang ada kebutuhan. Semacam firman Allah, laqad alladziina kafaru sayaqulu, berkatalah orang-orang kafir, padahal cukup seandainya laqalu, niscaya mereka mengatakan. Dan ini menggunakan isim dhamir, padahal cukup sebenarnya dengan isim dhamir, satu kejadian yang banyak dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Contohnya, siapa yang jadi musuh Allah dan Rasulnya, musuh Allah, malaikat dan Rasulnya, Jibril dan Mikail, fa'innallaha aduwwun lil kafirin. Maka lil kafirin sebenarnya cukup, fa'innallaha aduwwun lahum. Sungguh Allah akan jadi musuh bagi mereka-mereka orang tadi. Namun, Allah tegaskan, menggunakan isim dhamir, Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Maka Allah tidak mengatakan adumun lahu lahu sebagainya. Ma'ana al-ayat fiha munasabatul ukhra wa hiya mura'atu fawasilil ayat. Maka di sini digunakan isim zahir di sini itu memiliki munasabah yang lain. memiliki alasan yang lain, yaitu menimbang agar fawasil ayat, akhir ayat jatuhnya sama nun nun nun. Maka di samping fa inna Allah adu lil kafirin itu memiliki faedah menegaskan kalau orang yang memusuhi Allah, malaikat dan seterusnya adalah orang kafir, ada faedah yang lain, faedah dari sisi seni, dari sisi keindahan, yaitu mu'ad fawasil ayat. Fawasil adalah akhir ayat. Maka ketika digunakan isim zahir, maka semuanya bisa jatuh nun. Ya ini boleh jadi, tidak jadi kalau mengikuti seharusnya, yaitu cukup dengan isim dhamir. Fa inna Allah aduwwul lahu, misalnya. Wa ittafaqa ala hadhihi faedah, dan dari faedah di atas, di samping untuk mu'ad fawasil ayat, ada faedahnya yaitu penegasan anna ha'ulai kufar. Jadi mereka orang-orang yang mengusung Jibril, Mikail dan para malaikat adalah orang-orang yang kafir. Nah, kembali ke surat Al-An'am, laqad alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Niscaya orang-orang kafir akan mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Padahal kalau entetan ayat mengharuskan cukup laqalu in hadza illa sihrun mubin. Lakin akan tetapi Allah menggunakan isim zahir, padahal sikonnya cukup dengan dhamir, dan terkadang wal idhar dan menggunakan isim zahir di kalimat, di kata-kata yang seharusnya cukup dengan dhamir, itu memiliki manfaat. Yang pertama adalah vonis untuk orang yang jadi referen dhamir dengan apa yang jadi tuntutan makna yang ada dalam isim dhamir. Maka sifat yang nampak pada ayat alladzina kafaru adalah kekafiran. Sedangkan yang jadi referen dhamir, lakukan dhamir seandainya berbentuk dhamir, adalah mereka-mereka orang-orang yang mendustakan. Maka kenapa digunakan isim dhamir di sini? Untuk menegaskan bahasanya mereka-mereka adalah orang yang kafir. Orang yang mendustakan itu adalah orang-orang yang kafir. Kemudian yang kedua adalah bisa untuk kias, dalam pengertian setiap orang yang berkata dengan perkataan mereka, menyikapi mukjizat dengan mengatakan ini adalah sihir yang nyata, maka siapa yang punya perkataan semacam itu, maka dia kafir. Dan kalau seandainya bunyi ayatnya laqalu, maka kita tidak bisa menyimpulkan, membuat kesimpulan bahasanya orang yang berkata semisal perkataan mereka itu kafir berdasarkan nas ayat. Namun fa'idakan ahadal wasmu zahiran, namun jika sifat ini demikian jelas dengan menggunakan isim zahir, tisna alaihi kulama makhalah, maka bisa kita kiaskan dengan semua yang semisal. Atau kuliman setiap orang yang bersifat dengan sifat tersebut. Di manfaat yang lain adalah kias. Oh, maka orang yang berbuat semacam itu, apa yang Allah katakan? Oh, dia orang kafir. Dan di dalam kondisi ayat yang lain bisa jadi punya faedah. Yang lain misalnya tadi, mu'ad fawasil al-ayat, supaya jatuh huruf akhir hurufnya itu bisa semuanya sama. Kemudian faedah yang keenam dari ayat ini, kesombongan mereka-mereka orang musyrik yang mendustakan Nabi. Dengan mereka berpaling, meninggalkan kebenaran dan memilih kebatilan. Kebenaran menunjukkan bahasanya jika adalah Quran yang datang dari sisi Allah, dan mereka melesetkannya, memalingkannya dengan mengatakan itu sihir. Nah, apakah sihir yang dimaksudkan itu dalam keindahan ayat Al-Quran, kefasihan atau kejelasan Al-Quran, ataukah sihir tersebut ada dalam datangnya kitab yang turun dari langit maka kemudian memalingkan, mengkacaukan pandangan mereka. Apa kemungkinan yang lebih mendekati tentang apa yang dimaksudkan bahwasanya mujizatnya adalah sihir yang nyata, itu mencakup kedua-duanya. Mereka mengatakan hadza laisa bihaqiqah, ini bukanlah satu hal yang real, artinya engkau wahai Muhammad telah menyihir kami. Atau mereka mengatakan bahasanya karena demikian indahnya, jelasnya Al-Quran, fasihnya dan indahnya, maka Al-Quran telah menyihir mereka. Wa ayyan kana, dan apapun kemungkinannya yang jelas, orang yang menolak dan melakukan pengingkaran waliyatu billah itu akan berpegangan dengan segala sesuatu. Ya, maka berkaitan dengan perkataan orang-orang kafir, seandainya turun ayat, turun kitab dari langit, mereka lihat itu di kertas, bisa mereka pegang, mereka akan mengatakan ini sihir yang nyata. Nah, apa yang dimaksud dengan perkataan mereka ini sihir yang nyata? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, wahai Muhammad, engkau mensihir kami. Kami nampak melihat kita, padahal sebenarnya tidak ada. Kami itu seakan-akan megang kita, padahal tidak ada apa-apa. Yang kami pegang tanganmu, maka engkau mensihir kami. Apa yang dimaksudkan dengan sihir tadi, kitab tersebut ketika sudah didengarkan demikian indah sehingga menyihir mereka dengan keindahannya dan kebagusannya. Maka bagusnya Al-Quran, mereka katakan, mereka tolak dan mereka ingkari dengan mereka anggap ini adalah sihir. Ya, dan mungkin dua-duanya. Al-Zahir berkatakan kemungkinan yang mendekati, yang dimaksud sihir ini dua-duanya. Kemudian di sini disampaikan, kenapa orang kafir kok berani-beraninya mengatakan ini sihir? Atas alasan apa mereka mengatakan itu sihir? Padahal jelas nyata itu bukan sihir. Mereka bisa memegangnya. Kalau sihir dipegang itu sesuai dengan aslinya. Maka jawabannya tadi di kalimat yang terakhir berkatakan, yang namanya orang tungeyel, maka senjatanya orang ngeyel itu adalah yang tersabar di kulisyai. Dia akan beralasan dengan segala sesuatu yang bisa jadi alasan. Sehingga penting gimana bisa ngeyel. Itu kaidah orang yang ngeyel, yang tersabar di kulisyai. Pokoknya saya gak setuju. Mau kamu ngomong apa, tak jawab. Kamu ngomong apa, gak nyambung, gak masalah. Yang penting bisa jawab. Karena hal jahil yang tersabar di kulisyai. Orang itu kalau nggak cocok, nggak mau, ya gimana? Pokoknya yang penting bisa beralasan, intinya nggak mau. Kemudian pada yang lain, di sini terdapat ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang apa yang akan terjadi seandainya itu terjadi. Karena Allah mengetahui apa yang akan terjadi berupa ucapan mereka seandainya kitab itu diturunkan kepada mereka dengan menggunakan kertas. Allah tahu ucapan mereka akan begini. Kemudian takkid menegaskan al-ma'lum, sesuatu yang diketahui secara logika bil mahsus, dengan sesuatu yang bisa dipegang dengan indera. Atau boleh juga Anda katakan takidul makul, menguatkan sesuatu yang logis bil mahsus dengan sesuatu yang real. Ini kita jumpai dari fikir taksir falamasuhu, dan mereka pun menyentuhnya. Itu turun dengan kertas dan mereka bisa menyentuhnya. Dan ada takidul bisain mahsus, maka ini adalah penegasan kalau itu betul-betul satu hal yang hak dengan sesuatu yang indrawi, yaitu bisa dilihat yungdar ilaihi anu fikir pas, bisa dilihat karena itu di kertas dan bisa disentuh dengan tangan. Kemudian faedah yang ke-9, Bahasanya sihir itu memang punya pengaruh. Jika kita katakan yang dimaksud dengan sihir adalah Muhammad dan sihir, maka itu adalah maka pernyataan orang musyrik memiliki perkataan berupa pengakuan kalau sihir itu punya pengaruh. Dan adanya pengaruh dari sihir yang merupakan isi konten perkataan mereka orang musyrik tidak Allah salahkan. Kalau sihir itu bisa mempengaruhi, sehingga nampaknya tidak turun padahal nampaknya turun padahal tidak turun. Nampaknya bisa dipegang padahal tidak dipegang. Allah tidak mengingkari perkataan mereka yang menunjukkan pengakuan terhadap berpengaruhnya sihir. Namun, apa bentuk pengaruh sihir? Apakah biqol bil haqa'iq? Apakah sihir itu bisa mengubah realita? Apakah dia itu cuma menimbulkan imajinasi alal ahwas pada indera manusia yang terkena sihir? Ketika orang itu disihir dan pengaruh sihir itu menyebabkan nampaknya dia melihat ular yang demikian banyak, apakah betul di ruangan itu penuh dengan ular? Itu namanya qalbul haqa'iq. Dia berada di satu ruangan, setahu dia ini semua cuma karpet, karena pengaruh sihir dia masuk ruangan, dia melihat semuanya adalah ular. Nah, apakah itu qalbul haqa'iq, karpet itu kemudian berubah jadi ular, ataukah takhyil? Kita mengatakan itu cuma tipuan pandangan mata. Mata kita ditipu, karpet ini seakan-akan ular. Mana pengaruh sihir yang diakui yang, atau yang perlu kita akui? Jabat al-jabat al-tani, pengaruh sihir itu adalah yang kedua. Karena tukang sihir layuk-layuk al-haqai, tidak bisa mengubah realita. Contohnya tukang sihir Fir'aun yang mereka lemparkan tali dan tongkat kemudian nampak seperti ular. Itu tidak ular sungguhan, tetap tali dan tongkat. Cuma kelihatan kepada para penonton itu adalah ular. Maka falasa, maka tongkat dan tali yang dilemparkan oleh para pengasih Fir'aun itu tidak betul-betul berubah secara realita jadi hayat ular, akan tetapi khuyila, ada imajinasi pada orang-orang yang melihat kalau itu ular. Padahal hakikatihan fahiyah, padahal benda tersebut tetap pada bentuk aslinya, tongkat dan tali. Seandainya ada orang yang berani enggak melawan imajinasinya, pegang itu enggak bakal gigit. Padahal itu wah kobra yang menerkam. Ada orang yang mendustakan imajinasi sendiri, pegang itu enggak bakal kegigit. Karena itu cuma imajinasi saja dan bukan realita. Fabihata, maka dengan ini kita bisa mengkompromikan perkataan di sebagian ulama yang mengatakan kalau sihir itu tidak memiliki pengaruh, dan ulama lainnya mengatakan sihir itu memiliki pengaruh. Maka dua-duanya itu sebenarnya benar. Kata saya Muthaimin, antara orang yang mengatakan sihir itu berpengaruh dan sihir itu tidak memiliki pengaruh, itu dua-duanya benar, bisa dikompromikan. Fayuqan, kita katakan adapun sihir itu punya pengaruh, biqol bil haqa'iq, bisa mengubah realita, maka itu tidak ada. Tembok tetap tembok, kelihatan taman gitu, cuma kelihatan. Lihatnya saya berada di taman yang indah, padahal dia berada dalam satu ruangan penuh dengan tembok. Di anaulah yang dia alatkan nikah illallah, karena mengubah realita tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Karpet jadi ular tidak bisa manusia. Si tukang sihir tidak punya nyawa ular dan tidak punya kemampuan untuk mengubah fisik karpet ini menjadi ular yang kemudian ada dagingnya, ada darahnya, ada nyawanya. Wa ma ta'til bi takhyil, maka adapun pengaruh sihir dalam bentuk imajinasi menipu pandangan, fa inna yumkin, maka itu mungkin. Dianggap takhil karena imajinasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Fil waqi' pada realitanya adalah mawdu' fil idrak, penyakit pada daya tangkap. Wal mawqat yang tuts minasih, dan penyakit itu bisa jadi timbul karena pengaruh sihir. Di anasar karena pengaruh sihir, akhirnya terkadang mereka bisa mencihir seseorang sampai orang tersebut sakit. Atau rusaklah akalnya sehingga jadi gila, atau seterusnya. Atau semisal sudah lain-lain. Maka pengaruh sihir yang kita iman itu dua macam. Pertama, pengaruh dalam bentuk imajinasi, menipu pandangan mata. Kemudian yang kedua, pengaruh dalam bentuk orang sehat dan dipengaruhi sehingga jadi sakit. Orang yang waras, berakal, dia masuki apa ke badannya dan dengan kekuatan sihir, kemudian jadi gila. Orang yang benci, mudah, dan sihir pelet, bisa jadi dia ubah perasaannya dan terjadi perubahan psikologi sehingga jadi jatuh cinta. Yang jatuh cinta jadi benci, itu pengaruh sihir yang juga kita akui. Itu dua macam ini pengaruh sihir yang kita imani. Meskipun kita yakini semuanya tidak bisa terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah sihir sudah dilakukan, karpet tetap kelihatan karpet, itu bisa. Tidak ada apa-apa, dia tidak kena pengaruh sihir. Artinya orang itu tidak terkena pengaruh sihir. Mau dikirimi santet tenun, dikirimi apa, tidak bisa masuk. Karena itu bisa masuk dan bisa jadi sakit, penyakit. Itu semua bisa terjadi hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu takdir yang tidak kita percayai dan tidak kita imani, yaitu takdir dalam bentuk mengubah realita. Sebagaimana yang diajarkan oleh televisi. Kalau televisi ngajari, sihir itu punya kekuatan takdir hakul haqqa'i, qalbul haqqa'i. Ada orang disihir jadi angsa. Dan jadi angsa betulan, kata pelajaran. Akidah yang diajarkan oleh si televisi. Ada orang yang kena sihir, mengaku sihir dan jadi beruang misalnya. Itu pelajarannya mengatakan itu betul-betul jadi beruang. Itu semua dusta. Semua propaganda tukang sihir yang tidak sesuai dengan realita. Mereka mengiklankan diri kalau punya kemampuan semacam itu, padahal tidak. Ya. Atau kalau tukang sihir bisa mendatangkan uang, bisa memperlihatkan uang, itu ada dua kemungkinan. Boleh jadi takhyil. Itu sebenarnya kertas macam-macam di situ, namun kelihatan duit ratusan ribu tumpuan. Bisa jadi sungguhan, namun sungguhannya bukan karena dia punya kemampuan kertas jadi duit, namun karena mencuri duit sungguhan. Setannya yang datang nyuri duit sungguhan dan ditontonkan di depan kita. Jadi kita bahas pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah.